Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kita masuk pada pembahasan yang keempat. Al-imanu bi-asma'ihi wa sifatihi. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ay isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was-sifati 'ala al-wajhi la'iki bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya di dalam kitabnya atau di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa mentahrif, menyelewengkan, wala ta'til, meniadakan, wala takyif, membagaimanakan bentuknya, wala tamsil, dan mempermisalkan. Al-iman bil asma'i was sifat. Kita menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Itu saja. Tidak sulit, apa yang Allah tetapkan, itulah yang kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita tetapkan. Kita tidak dibebani untuk mentahrif, menyelewengkan maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, itu makna itu lafadznya, itu maknanya, itulah yang kita sampaikan. Tidak perlu kita mentahrif. Di samping itu membebani diri pada sesuatu yang tidak dimampui oleh akal pikiran kita, itu adalah perbuatan yang menyeleweng dari jalan yang lurus. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan ditahrif, jangan diselewengkan maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, maknanya seperti itu. Misal kita ambil contoh, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Apa maknanya? Apa maknanya yadun? Yadun dalam bahasa Arab maknanya adalah tangan. Berarti kita tetapkan Allah memiliki tangan. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Berarti kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat. Mudah, tidak sulit. Wala ta'til, dan tidak meniadakan maknanya. Tidak boleh seseorang beranggapan kalau kita tetapkan sifat sami'i, sifat basir, berarti kita menetapkan untuk Allah yang tidak layak. Kenapa? Karena sami'i dan basir itu sifat manusia. Sami'i, paham makna sami'i ya? Sami'i maknanya yang mendengar. Basir yang melihat. Manusia melihat. Manusia mendengar. Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Berarti harus kita tiadakan sifat mendengar dan sifat melihat dari Allah. Kenapa? Karena akan menyerupai makhluk. Hadza dhalal. Ini kesesatan. Barakallahu fikum. Wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Lihat di dalam Al-Quran. Adakah lafaz sami' basir? Ada. Apakah Allah menetapkan? Iya, Allah tetapkan untuk dirinya. Maka wajib kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah katakan sami'un, maka kita katakan sami'un. Allah sami', Allah basir. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Benar. Benar apa yang dia sampaikan. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perhatikan ayat yang setelahnya. Jangan dipotong-potong. Inilah kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Mengikuti hawa nafsu. Mengambil dalil dipotong-potong. Sesuai dengan hawa nafsunya. Terkadang hadis itu sahih. Memang benar sahih. Tapi pemahamannya dibelokkan dari jalan yang lurus. Terkadang maknanya benar sesuai dengan hukum yang dia tetapkan, tetapi dalilnya lemah. Itu kebiasaan mereka, ahlul bid'ah wal ahwa. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Benar. Lihat ayat yang setelahnya, barakallahu fiik, Allah katakan wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Berarti Allah mendengar dan Allah melihat. Allah sendiri yang menetapkan. Benar, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Benar. Tetapi ketika kita menetapkan Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Aljawabula, tidak. Makhluk ini pendengarannya terbatas. Sudah ditutup dengan tembok, sudah gak bisa dengar lagi. Sudah di jarak kejauhan, sudah tidak bisa mendengar lagi. Jarak 10 meter saja, ada yang berbicara dengan suara kecil, tidak didengar lagi. Demikian pula penglihatan makhluk itu terbatas. Semakin bertambah usia, semakin berkurang penglihatannya. Semakin berkurang, tidak segar lagi. Bukannya semakin bertambah usia semakin segar, tidak. Bahkan semakin kurang. Ada yang sudah pakai kacamata. Ada yang sudah tidak bisa melihat sama sekali. Itulah manusia. Manusia naqis, kurang. Apakah sama? Jelas tidak sama. Barakallahu fikum. Allah mendengar, Allah melihat. Kita katakan Allah maha mendengar. Pendengaran Allah jauh. Allah di mana Allah? Allah di atas langit. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Aamintum man fis samaa?" Apakah kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Yani Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas langit. Allah mendengar semua makhluknya. Semua makhluknya. Tidaklah orang dua, tidaklah dua orang yang berbisik melainkan Allah mendengar itu. Tidaklah ada dua orang yang berupaya untuk berbuat jahat dengan berbisik-bisik. Melainkan Allah mendengar. Tidaklah seseorang berbicara di dalam dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dalam hati dia bicara. Allah mendengar itu. Pendengaran Allah sangat luas. As-sami' al-basir. Penglihatan Allah pun demikian. Allah melihat segala sesuatu. Tidaklah seseorang bermaksiat di kesendiriannya. Dia bermaksiat tatkala sendiri. Tidak ada satu orang pun yang melihat. Jangan engkau katakan tidak ada yang melihat. Ittaqillah. Jangan engkau katakan tidak ada yang melihat. Allah melihat. Barakallahu fiik. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalaut." Walakin alayya raqib. Kalau engkau sendirian, jangan engkau katakan khalaut, aku telah sendiri. Khalaut. Tetapi ada yang mengawasimu. Wala tahsabannallaha taghfulu sa'atan Wa anna ma yukhfi yaghib. Jangan engkau mengira Allah subhanahu wa ta'ala lalai sesaat. Walaupun sesaat. Jangan engkau mengira. Jangan engkau mengira apa yang engkau sembunyikan itu tidak bisa dilihat oleh Allah. Allah maha melihat. Barakallahu fikum. Tidak ada yang samar bagi Allah satupun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang samar bagi Allah satupun. Tidak ada yang samar bagi Allah satupun. Barakallahu fikum. Jadi, tidak boleh kita meniadakan sifat Allah. Beralasan karena ini sama dengan manusia. Tidak boleh. Nama boleh sama. Mendengar, melihat. Tetapi, tidak sama dalam hakikatnya. Barakallahu fikum. Penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Yang sesama makhluk saja. Ya, sesama makhluk saja. Itu berbeda. Mata manusia dengan mata gajah berbeda. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal mathalul a'la. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif. Tanpa membagaimanakan. Jangan kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Bagaimana yang melihat Allah? Apakah Allah melihat seperti penglihatanku ini? Seperti ini? Tidak boleh yang demikian, haram hukumnya. Membagaimanakan bentuk itu tidak dibolehkan. Jangan dibagaimanakan. Allah punya tangan, dibayangkan. Haram hukumnya membayangkan tangan yang seperti ini. Membayangkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita katakan Allah punya tangan. Naam, Allah punya tangan. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa'u alal arsh. Bersemayam di atas arsh. Istiwa maknanya apa? Ala wartafa'a, tinggi. Di atas arsh. Bagaimana bentuk istiwanya Allah? Jangan ditanyakan. Yadun, apa maknanya? Tangan. Bagaimana bentuknya tangan Allah? Jangan ditanyakan. Haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak akan sampai kita ke sana. Cukup kita tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Barakallahu fikum. Wala tamthil, dan mempermisalkan turunnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran bahwa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya Allah? Jangan dipermisalkan seperti turunku ini. Seperti aku turun dari mimbarku ini. Hadza haram, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak tahu kita. Itu perkara yang gaib. Maka dari itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tatkala ada orang yang bertanya kepada beliau. Ya Imam Malik. Allah subhanahu wa ta'ala yakul ar-Rahmanu alal arshistawa. Wahai Imam Malik, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allah bersemayam di atas arsh. Kaifa, bagaimana semayamnya? Maka Imam Malik marah, marah besar. Imam Malik mengatakan, al-istiwa maklum. Diketahui makna istiwa dalam bahasa Arab. Ya, diketahui dalam bahasa Arab, makna istiwa tadi. Di atas, ala, tinggi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi. Bersemayam di atas arasnya yang tinggi. Maklum maknanya. Wal kaifu majhul. Tata caranya itu yang majhul. Tidak boleh kita mencari tahunya. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Mempertanyakan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita imani. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadisnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdo'alah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sehingga dibolehkan kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya Rahman, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Ghafur, ighfirli. dan yang semisalnya. Tidak mengapa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang melenceng terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalasi dari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, "Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard." Miliknya lah permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. "Wa huwal azizul hakim." Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un," tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. "Wa huwas sami'ul basir," dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat yang kita baca tadi. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan setelahnya bahwa Dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat-sifat, tetapi tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentahrif, meniadakan tangan, tidak boleh ditaktil, ditiadakan, tidak boleh mentahrif, melencengkan, ya, seperti sebagian mereka orang-orang yang menyimpang, lafaz yadun dimaknakan tangan. Lafaz yadun dimaknakan kekuasaan, kekuasaan Allah. Oh, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah infak, Allah berikan sebagaimana yang Allah kehendaki, tangan Allah terbentang, kedua tangan Allah terbentang, maknanya kekuatan. Hadza haram, tidak boleh, ini tahrif. Allah katakan di dalam Al-Quran tangan, kita katakan tangan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dengan wajah. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajah Rabbmu akan tetap. Nah, bagaimana Allah punya wajah? Nanti Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita seperti itu. Barakallahu fikum. Kita tetapkan. Allah katakan dalam Al-Quran seperti itu, seperti itu. Jangan kita tahrif. Jangan kita selewengkan maknanya. Haram. Haram menyelewengkan makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Itu bukan petunjuk salaf, bukan petunjuk nabi, bukan petunjuk para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.